pahit dan manis cinta kini menyala di hatiku. Ada kalanya aku tersenyum bila ku ingat gurau senda. Andainya ku bersalah, ku mohon maafkan diriku. Andainya ku tiada, kenangku dalam doamu. Ada kalanya aku merindu bila berjauhan darimu. Cinta murniku tak terkata bagai air mata mengalir rindu. Biarpun cinta pernah luka, namun ku teruskan ke akhir hayat. Kau ku sayang, kau pernah luka.